supaya dia sukses di dalam mendidik anaknya. Dan sabar itu dibutuhkan di dalam setiap saat di episode kehidupan kita. Sabar itu merupakan syarat mutlak bagi mereka yang ingin berhasil mengarungi kehidupan di dunia ini. Kenapa Ustaz? Karena sabar, karena kehidupan di dunia itu enggak senang terus. Ada senang, ada nopo, ada susah. Sebagaimana ada bahagia, juga ada sedih. Sebagaimana ada nikmat, juga ada musibah. Ada tertawa, ada menangis. Ada kenyang, ada nopo, lapar, ada untung, ada rugi. Ada kaya, ada miskin, ada hidup, ada mati. Itu dua sejoli yang tidak mungkin dipisahkan. Kalau mau senang terus, itu bukan di dunia tempatnya. Di mana, Bu? Di surga. Kalau mau hidup terus, tidak ada matinya, ya di surga. Kalau pengen hidup di dunia, ya itu sudah sunnatullah. Orang hidup di dunia pasti akan menghadapi kematian. Orang-orang yang kita cintai di dunia ini, harus kita siapkan mental kita suatu saat orang tersebut akan mati. Ya itulah dunia. Kalau pengen hidup terus, bareng terus, ya nanti kalau sudah masuk kemana? Surga. Karena di dunia ini ada senang, ada susah, ada hidup, ada mati, ada lapar, ada kenyang, ada untung, ada rugi. Maka kita perlu memiliki modal namanya sabar. Supaya kita bisa sukses menghadapi sekian banyak kondisi tersebut. Dan di antara episode perjalanan hidup yang membutuhkan ekstra sabar, itu adalah ketika kita mendidik anak-anak kita. Kenapa Ustadz kok mendidik anak butuh sabar? Jelas, karena waktunya tidak pendek. Mendidik anak itu waktunya panjang. Mendidik anak itu bukan hanya selama anak berusia balita saja, bukan. Bahkan sampai anak itu sudah kumisen, brengosen, itu kita tuh harus apa? Tetap mendidik anak kita. Jadi, waktunya itu tidak sebentar. Bahkan mulai dari anak itu berada di dalam perut ibunya, itu sudah membutuhkan kesabaran. Bahkan mulai dari kita memilih calon ibu untuk anaknya, atau panjenengan memilih calon bapak untuk anaknya jenengan, itu butuh kesabaran. Jadi waktunya itu lama. Sudah waktunya lama, terus kadang-kadang anak itu tidak selalu nurut sama orang tuanya. Apa putranya jenengan kalau diminta untuk anu melakukan apa gitu, apa langsung nurut terus, Bu? Mboten. Malah kadang-kadang lebih sering nopo, Nek? Lebih sering mboten enake, mboten nurute daripada nurute. Ya itu kenyataan. Itu kenyataan yang kita hadapi saat ini. Bahwa ketika kita mendidik anak itu tidak selalu mulus. Tidak selalu lurus, tidak selalu gampang. Seringkali kita mendidik anak itu justru kadang-kadang anak itu lebih banyak tidak maunya daripada maunya. Ketika kita perintahkan anak kita untuk sholat, seringkali anak itu tidak langsung bangun jalan pergi ke masjid. Karena datang kelar-kelar, kesana kemari. Atau ketika dia lagi asik-asik, misalnya jenengan masih punya TV di rumah, asik nonton TV, kita suruh untuk belajar atau sholat. Nggak segera dia mematikan televisi tersebut. Tapi dia masih duduk dulu, nggak segera bangkit. Kita kan pengennya begitu diperintahkan langsung nopo. Langsung menyat, itu kan seperti itu. Tapi tidak mesti, kenyataannya tidak seperti itu. Makanya ketika kita menghadapi berbagai kondisi yang tidak mengenakkan tadi, kita perlu modal. Modal itu namanya sabar. Contohnya bagaimana Ustaz? Saya bawakan di sini ada 4 contoh. bagaimana mempraktekkan atau mengaplikasikan sabar dalam pendidikan anak. Yang pertama contohnya, sabar ketika membiasakan perilaku baik. Sabar ketika membiasakan perilaku baik. Sebenarnya anak kita itu pada asalnya itu putih. Pada asalnya putih, bersih, apik pada asalnya. Makanya Kanjeng Rasul SAW mendika, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Nah, kemudian yang akan merubah suci menjadi kotor, yang merubah putih menjadi hitam, itu adalah orang tuanya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya itulah yang kemudian akan merubah anak yang putih itu menjadi majusi atau nasrani atau nopo Yahudi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tergantung siapa yang melukis di atas kanvas yang masih putih itu. Tergantung siapa yang menggambar di atas kertas yang masih bersih itu. Siapa yang akan menggambarnya? Yang menggambarnya kita orang tua. Kalau misalnya sejak kecil anak itu sudah dibiasakan untuk berperilaku baik, yang masuk ke telinganya itu adalah sesuatu yang baik. Orang tuanya berbicara, berbicaranya baik, sehingga yang masuk ke telinga anak pun adalah sesuatu yang baik. Orang tua berperilaku dengan perilaku yang baik, sehingga yang dilihat oleh mata anak adalah perilaku yang baik. Kalau seandainya orang tua seperti itu dengan izin Allah Azza wa Jal, maka akan sangat membekas di dalam benak anak tersebut. Kenapa? Karena mendidik di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas nopo batu. Pepatah Arab mengatakan, at-ta'bibu bis-shighari kan-naqshi 'alal hajari. Mendidik di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Yang namanya mengukir di atas batu itu mudah napa sulit? Sulit. Kenapa sulit? Atos, keras. Batu itu keras. Tidak seperti lempung, tidak seperti tanah liat. Tanah liat itu kan lunak. Kalau batu itu keras. Kalau keras berarti butuh keuletan dan kesabaran. Gonitiki itu loh, untuk memukuli pakai pahat tadi, kemudian pakai palu, tik, tik, tik, tik. Kadang-kadang gonitiki keseron, ora jadi pecah. Atau kurang seru, malah jadi ora sesuai dengan pola yang kita inginkan. Kadang-kadang memukul sekali, enggak jadi dua kali, sampai 10 kali, 15 kali. Kenapa? Ya itulah batu keras. Ketika kita mendidik anak kita, kita memukul pahat di atas batu tersebut, kita pukul berkali-kali. Nah, yang jadi masalah itu tidak setiap orang itu tahan untuk mukul berkali-kali dalam arti mengingatkan anak berkali-kali. Apa mudah membuat anak rajin sholat? Oh, tidak segampang itu. Pertama, orang tuanya harus nyontoni. Setelah itu nyontoni, orang tuanya juga harus tidak bosan untuk mengingatkan. Kudu diemotakan ping kopang, ping bolen balen, harus berkali-kali diingatkan. Ya memang seperti itu perilaku anak. Bawaannya anak itu diingatkan sekali, besoknya lupa. Diingatkan lagi, lupa lagi. Itulah anak. Jangankan anak, sing tua be, kayak gue. Di bulan balen ya sih pada kelalen. Orang tua saja seperti apalagi anak-anak yang mereka itu masih belum bisa terlalu menalar baik dan buruknya. Sedangkan orang tua yang sudah bisa membedakan baik dan buruk saja seperti itu. Apalagi anak-anak yang belum terlalu mahir untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah masalahnya tidak setiap orang tua itu punya mental untuk siap menghadapi mengulang kali. Kadang-kadang kita sampai jengkel, wis diomongi bola bali, si bayi orang manut. Ya memang seperti itu karakter anak. Seperti mengukir di atas nopo batu. Anak sudah diingatkan supaya makan pakai tangan kanan. Kalau minum supaya duduk. Ketika diingatkan sekali, alhamdulillah nurut. Tapi coba besoknya. Bali maneh ngombe karo ngadeg. Terulang lagi. Makan pakai tangan kiri. Ingatkan lagi. Besoknya lagi, diingatkan lagi. Entah berapa kali kita membutuhkan untuk mengingatkan anak kita. Kenapa? Karena memang seperti itulah karakter anak. Butuh untuk diulang-ulang. Tapi, kalau misalnya kita berhasil di dalam mengukir tadi, maka ukirannya itu akan bagus, ukirannya akan awet. Jadi akan awet, kuat. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya kita berhasil. Kalau kita berhasil di dalam mendidik anak kita. Tapi sayangnya tidak setiap orang itu kuat untuk lama mengukir tersebut. Ada orang yang cuma ngukir tok tok tok 3 kali. Lah kesel, mari ya wis. Ada sebagian orang seperti itu. Tapi orang yang berhasil adalah orang atau orang tua yang berhasil adalah orang tua yang dia bersabar, mengukir, mengukir sehari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun masih terus mengukir. Kalau dia bersabar, maka ukiran itu akan jadi antik, bagus, cakep, awet. Nah itu bedanya mengukir ketika anak masih kecil sama mengukir ketika manusia sudah dewasa. Itu bedanya di situ. Awetnya ini gue loh. Kalau tidak percaya bu, jenengan ngaji sekarang. Awet pinten dinten bu. Hah? Pinten dinten? Hah? Nanti sampai keluar, masih ingat enggak? Itulah manusia. Kalau sudah nomo, kalau sudah usianya bertambah. Tenang apa ya, bocah cilik gue gampang banget nyantole daripada wong tua. Sekarang saya yakin, di antara ibu-ibu atau para pendengar atau para pemirsa sekalian, saya yakin banyak di antara ibu-ibu atau para pendengar, pemirsa itu yang punya anak sekolah di sekolah-sekolah Islam, SD atau MI atau pondok. Saya yakin hafalannya sudah banyak-banyak. Ada yang sudah juz amma, bahkan ada yang sudah juz 29, atau bahkan ada yang sudah 5 juz, 10 juz. Apalane kathah putrane jenengan apa kathah jenengan, Bu? Kathah putrane, Bu. Padahal umurnya nembe pinten? Ada yang 7 tahun, 80 tahun. Ngalah-ngalahi wong sing wis tua. Kenapa? Ya. Karena anak itu memang cepat nyantole, cuman butuh diulang-ulang. Itu masalahnya kita sabar untuk mengulang atau tidak. Sedangkan orang tua mungkin dengar sekali dia mungkin dia bisa mengingat, tapi ingatannya enggak lama. Kenapa Ustaz? Karena anak-anak kecil itu belum banyak pikiran. Masih bersih otaknya. Beda kayak kita. Orang tua itu sih dipikir akeh. Napa sih dipikir, Bu? Nah, sih dipikir siji, ngode. Kepriwe golek duk? Duit. Loro wis ngode si anak utang urung bayar utang mikir kepriwe carane boleh bayar utang punya anak sulit diatur nggak mikir bagaimana supaya anaknya mudah diatur punya tetangga ada masalah punya teman di kantor ada masalah punya saudara ada masalah jadi uteke niku otaknya itu penuh. Sehingga ilmu ne arep mlebu kuwi angel mlebu metu maning. Maka ketika mendidik anak itu membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena memang anak itu karakternya itu butuh untuk terus diulang-ulang. Ibarat mengukir di atas napa wau batu. Ini contoh aplikasi kesabaran yaitu kesabaran ketika membiasakan perilaku baik. Yang kedua, Di antara contoh sabar adalah sabar ketika menghadapi pertanyaan anak. Salah satu sifat dasar anak, apalagi yang sedang dalam masa pertumbuhan, itu senang bertanya. Kenapa bertanya? Karena dia tidak tahu. Makanya dia pengen apa? Pengen tahu. Sedangkan orang yang terdekat yang mungkin ditanya siapa lagi kalau bukan bapak dan ibunya. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua itu belum siap mental untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita itu tidak perlu ditanyakan. Tapi menurut anak perlu ditanyakan. Dikit-dikit nanya. Pakai siapa? Meja. Di atas meja ada apa? Pakai siapa? Buku. Kue nembikin buku apa? Pulpen. Nembikin pulpen apa? Setip. Nembikin setip apa? Semua barang yang ada di rumah ditanyakan. Pengen tahu dia itu apa. Tidak setiap orang tua siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apalagi ketika orang tuanya lagi capek. Baru pulang kantor, lagi panas-panas, sumuk-sumuk, kencot-kencot. Tahu-tahu langsung, Pak, ini apa. Kadang-kadang ada sebagian orang tua yang marah, kemudian berisik. Takon baik. Astagfirullahaladzim. Ya, ini artinya tidak sabar. Yang perlu kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, Pak Pemirsa, dimanapun Anda berada. Ketika anak tanya kepada kita, sejelek apapun dalam tanda kutip pertanyaannya, ya, sejelek apapun dalam tanda kutip pertanyaannya, itu menunjukkan, kalau anak tanya sama kita, itu menunjukkan bahwa anak itu percaya sama kita. Ya, kalau anak nanya sama kita, artinya anak itu percaya sama kita. Makanya, kalau anak percaya sama kita, itu modal. Modal yang sangat mahal untuk mendidik anak. Kalau misalnya anak percaya sama kita, berarti apa yang akan kita sampaikan kepada anak akan mudah diterima. Coba jenengan kalau mau tanya sesuatu itu penting. Misalnya jenengan punya masalah kesehatan. Dan itu masalah yang serius. Apakah panjenengan itu akan asal bertanya kepada orang yang ditemui di jalan? Asal ketemu di jalan, ki, nyong ana masalah kiki, apa jenengan ngertos? Tidak kan? Pastikan kita akan mencari orang yang percaya dokter, yang ahli. Dokter pun tidak sembarangan kita akan milih kira-kira dokter sing pinter banget sih nanti. Bahkan di dalam satu spesialisasi saja kita akan memilih kira-kira dokter spesialis sing ahli banget itu di mana. Kemudian setelah dikasih advice, kita akan percaya dengan apa yang disampaikan karena kita itu memiliki perasaan percaya kepada orang tersebut. Kita akan terima karena kita percaya. Nah, ketika anak bertanya kepada orang tuanya, berarti anak itu percaya sama kita. Nah, kepercayaan itu harus kita hargai dan kita jaga. Kalau misalnya kepercayaan itu tidak kita hargai dan tidak kita jaga, maka lama-lama kepercayaan tersebut akan luntur. Ketika kita katakan berisik, akhirnya anak mengkeret. Lama-lama dia, ternyata bapak ini memang tidak pantas untuk ditanya. Atau enggak mau ditanya. Atau ibu ketika kita bertanya, dia menjawab sekenanya, kalau ngantuk, belum jawab. Karena memang satu udah ngantuk banget. Ditanya matematika, bu, 4x4, pira bu, pira, ya, sekolah dihitung dewek lah. Lagi ngantuk, ya. Akhirnya anak itu menyeru, ternyata ibu ini kalau ditanya seperti itu, ya. Pelan-pelan hari berganti hari, minggu berganti minggu, kepercayaan anak kepada orang tua yang awalnya 100% lengkap, hari berganti hari berkurang 90%. Berkurang lagi jadi 50%. Lama-lama kepercayaan anak kepada orang tuanya hilang. 0%. Ketika saat itu anak sudah tidak percaya kepada orang tuanya, maka dia akan mencari manusia-manusia lain di luar rumah yang bisa memuaskan pertanyaan anak. memuaskan keinginan tawuran anak. Nah, kalau sudah keluar rumah, wes enggak ada yang jamin, Bu. Kalau sudah keluar rumah, maka saat itu akan ketemu dengan manusia yang entah tidak jelas juntrung. Kalau sudah seperti itu, maka jangan menyesal anak pulang ke rumah dia sudah dalam keadaan rusak. Karena dia salah mencari tempat untuk bertanya. Maka sering kita dapatkan anak-anak yang rusak di luar rumah karena dia merasa di rumah tidak nyaman. Dia tidak mendapatkan ketentraman, perhatian yang cukup dari orang tuanya. Dia merasa bahwa para manusia yang ada di luar rumah, mereka lebih perhatian kepada diri anak-anak dibandingkan orang tuanya sendiri. Bagaimana anak tidak merasakan seperti itu? Long tanya saja malah dibentak, malah dimarahi. Maka salah satu praktek kesabaran adalah sabar ketika menghadapi pertanyaan dari anak. Yang ketiga contohnya adalah sabar menjadi pendengar yang baik. Ya, sabar menjadi pendengar. Orang tua ini senenge lebih banyak bicara daripada nopo mendengar. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala kata sebagian ulama, kenapa menciptakan mulut itu satu, telinga itu berapa? Dua. Kenapa? Kok bukan mulutnya yang dua, telinganya satu? Kenapa itu, Bu? Hah? Kenapa kok matanya lebih banyak? Kenapa kok telinganya lebih banyak dari apanya? Dari mulutnya. Kata sebagian ulama itu supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi kenyataannya pripun, Bu? Banyak di antara kita lebih seneng ngomong daripada ngrungokaken. Lebih seneng dirungokaken daripada ngrungokaken. Lebih seneng didengar daripada mendengar. Berarti itu tidak sesuai dengan kodrat jumlah anggota tubuh tadi. Termasuk ketika kita menghadapi anak kita. Banyak di antara kita ketika menghadapi anak kita ada masalah, kita itu cepat-cepat untuk menjustice, menghukumi. Sebelum kita itu mendengar titik masalah atau duduk permasalahan yang dihadapi. Dan itu banyak kejadian di rumah kita seperti itu. Misalnya anak biasanya pulang sekolah jam pinten, Bu Putranin jenengan kalau pulang sekolah jam pinten? Jam pinten, Bu? Jam setunggal? Nggih. Apa jam kali welas? Ya tergantung saat kalau sekolahnya full day school ya mungkin sampai sore ya. Tapi biasanya kalau anak-anak SD, SMP itu biasanya mungkin jam 1. Biasanya sampai rumah jam 1 sudah disiapkan makanan, nasinya udah matang, jangannya wis matang. Nanti jam 1 ora bali-bali, enggak ada SMS, enggak ada kabar. Ditunggu. Ya khawatir plus jengkel, gitu kan? Ini kok pulang ternyata sampai jam 2 enggak pulang, jam 3, jam 4 sampai ternyata baru pulang menjelang maghrib. Hati itu kan sudah jengkel, maka begitu anak datang itu mau ngomong, itu langsung kita apa? Langsung kita marahi. Belum sempat dia ngomong, dia masih capek ini. Kita capek nunggunya, anak capek dari luar. Asik kemeringat ya. Mungkin dia juga lapar juga. Pulang-pulang dia mau ngomong, belum sempat ngomong, langsung kita potong. Udah gak usah banyak alasan, mesti dolanan PS, Bok. Belum sempat dia ngomong, mengungkapkan apa. Kenapa alasannya pulang. Kenapa dia alasannya pulang terlambat. Belum sempat dia bicara, kenapa alasannya dia itu belum SMS. Kenapa memberitahukan kepada orang tuanya terlambat. Belum sempat seperti itu, tahu-tahu langsung diberondong. Langsung dimarahi, bahkan mungkin ada juga yang langsung menjatuhkan hukuman fisik. Ini tipe-tipe orang tua yang belum pantas menjadi orang tua. Orang tua itu harus lebih tua bukan dari sisi umurnya, tapi juga tua dari sisi kedewasaannya. Kalau seperti itu loh, anak itu Mungkin enggak, Bu, terlambat itu punya alasan? Mungkin, Om Badan? Mungkin. Bisa jadi dia terlambat itu karena mungkin tahu-tahu dapat tugas dari sekolahan. Sehingga membutuhkan untuk lama di sekolah. Mungkin, Om Badan? Mungkin. Atau mungkin anak juga pulangnya terlambat karena dia itu diajak temannya untuk menjenguk temannya yang sakit, misalnya. Itu positif atau negatif, Bu? Positif, menjenguk anak yang sakit, positif. Atau misalnya, loh kenapa enggak SMS dulu? Karena pulsanya nomor habis. Jadi, ada beberapa kemungkinan. Misalnya anak pulang-pulang, ya pulang-pulang, lepat-lepot. Lambunya kotor banget. Wah, dolanan nang sawah maning, ya. Belum tentu, bisa jadi dia itu lepot-lepotnya karena jatuh. Ya, naik sepeda kepleset jatuh. Jatuh kemana? Jatuh ke selokan. Itu kan mungkin. Kan kasihan sekali itu. Wis lara, bertiba, domei. Ibarat jatuh, tertimpa nopo? Rumah tangga. Nah, kalau misalnya kita itu enggak memberi kesempatan kepada anak kita untuk bicara. Kita enggak beri kesempatan anak kita untuk mengungkapkan argumen dia, alasannya apa. Kita tidak mau menjadi pendengar yang baik, mendengarkan apa sebenarnya alasan anak. Berarti saat itu kita sudah kurang menghargai anak kita. Kalau anak kita sudah merasa tidak dihargai, maka jangan menyesal kalau anak jenengan juga tidak nopo menghargai panjenengan. Jadi kalau misalnya ingin dihargai anak, hargai anak. Kalau kita ingin didengar sama anak, dengarkan anak. Kalau bisa kita itu melatih, menahan nafsu kita. Ketika anak bicara, biarkan dia berbicara. Biarkan berbicara sampai selesai, baru kemudian kita berbicara. Maksudnya kita ngalah? Iya kita ngalah karena kita itu lebih dewasa. Anak itu dia lebih kekanak-kanakan karena usianya mestinya seharusnya yang ngalah itu adalah yang dewasa. Sing waras, sing nopo. Ngalah bukan berarti anak kita itu enggak waras, bukan. Yang dewasa itu yang ngalah. Masa kita suruh anak kita ngalah sedangkan kita enggak ngalah, gimana wong anak masih kekanak-kanakan malah dia suruh ngalah? Ya justru kita yang suruh ngalah. Kita dengarkan punya masalah apa, punya alasan apa, kita dengarkan dengan baik. Ketika dia mulai berbicara, didengarkan argumennya, walaupun mungkin dia ngomongnya belum terlalu baik. Kadang-kadang anak baru umur 3 tahun itu kita ngomong, matur apa ya leh, abi ngara paham, umi nggak paham, bapak nggak paham, ibu nggak paham, bicara apa? Didengarkan baik-baik gitu. Kadang-kadang ada sebagian anak umur 2 tahun, 3 tahun tuh ingin mengungkapkan sesuatu sama orang tuanya nggak paham, akhirnya anaknya jengkel gitu. Abi sih, bapak sih gak paham apa yang disampaikan. Ya kita ya jangan marah. Kamu yang gak bisa ngomong, jangan kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk sabar menjadi pendengar. Ini salah satu contoh aplikasi kesabaran ketika mendidik anak. Ini yang ketiga. Yang keempat. Sabar ketika emosi sedang memuncak. Nah ini kadang-kadang agak sulit juga ini, ya. Agak sulit juga untuk menahan emosi. Ada saja anak itu melakukan tingkah pola yang membuat emosi kita naik. Kadang-kadang sudah kita omongin, le, jangan mainan air, tetap baik mainan air, nganti banyunin tong. Kemudian tagihan PDAM itu sampai nomor, sampai naik. Mainan ini udah nggak boleh, tetap saja. Ah, ketika emosi itu sedang memuncak, kadang-kadang banyak di antara kita yang ingin menjatuhkan hukuman dan hukuman tersebut dijatuhkan ketika sedang panas-panasnya otak. Atau ketika marah itu sedang memuncak sampai puncaknya yang paling tinggi. Dan ini biasanya hukuman yang dijatuhkan ketika sedang emosi. Biasanya itu cenderung tujuannya bukan untuk mendidik, tapi tujuannya adalah untuk melampiaskan nafsu. Jadi ketika kita bicara masalah nafsu, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati. Ketika kita berbicara tentang nafsu itu, tidak selalu nafsu itu konotasinya dengan sesuatu yang bersifat birahi, hubungan laki-laki perempuan. Bukan. Nafsu itu juga masuk ke dalam marah, emosi itu juga bagian dari nafsu. Nah, banyak di antara kita nggak bisa menahan nafsunya. Ketika dia menghadapi anak lagi melakukan sebuah kesalahan, dia marah, akhirnya dijatuhkan hukuman. Hukumannya biasanya adalah bukan untuk mendidik, tapi tujuannya adalah untuk menyakiti anak. Kalau panjenengan tidak percaya, coba panjenengan punya anak melakukan kesalahan, panjenengan jengkel banget. Ketika lagi jengkel-jengkelnya, panjenengan melakukan hukuman, menjatuhkan hukuman, misalnya mencubit. Coba panjenengan perhatikan, ketika panjenengan mencubit, nek anake belum nangis, kira-kira panjenengan sampun marem nopo dereng? Dereng, berarti gue ora bener golek ngukum gue. Berarti tujuane jenengan menjatuhkan hukuman gue ben weruh bocahe nopo? Nangis. Itu namanya pelampiasan. Bukan mendidik. Yang namanya mendidik, hukuman dalam mendidik itu tidak mesti harus membuat anak sakit, itu tidak harus. Walaupun kadang-kadang perlu juga, tapi tidak harus. Bukan merupakan sebuah kelaziman menghukum, menjatuhkan hukuman, anak itu harus nangis, nganti gero-gero, tidak harus. Subhanallah, ada sebagian orang itu, na'udzubillah mencari kalau menjatuhkan hukuman kepada anak itu tidak kira-kira. Kesalahan kecil atau kesalahan wajar yang dilakukan oleh anak-anak, sampai di setrap, kemudian dimasukkan kamar mandi, dikancing di kamar mandi sampai berjam-jam, na'udzubillah min dzalik. Dipukuli sampai biru-biru. Tuh, di dalam Islam itu memukul walaupun dibolehkan dalam beberapa kondisi. Itu pukulannya diatur. Kata para ulama itu, dzarbatan ghairu mubarrihin. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi, hukuman pukulan dalam Islam itu pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi orang bekas itu pukulannya. Oh ya orang marem tat. Ya, karena itulah, karena tujuannya dari awal sudah keliru. Tujuannya memukul itu untuk memuaskan nafsunya. Bukan untuk membuat anak itu menjadi baik. Kalau sudah terlanjur, panjenengan menjatuhkan hukuman tujuannya menyakiti. Yang ada hasilnya itu bukan merubah perilaku anak, tapi malah menimbulkan perasaan dendam. Ketika kita menjatuhkan hukuman, niatnya salah, maka hasilnya pasti jelek. Hasilnya anak akan dendam. Lah, cah cilik dendam sih bisa apa? Tunggu. Jenengan sekarang lagi kuat, lagi sehat. Tapi tunggu 30 tahun ke depan. Anak yang sekarang lemah, jenengan yang sekarang kuat, 30 tahun ke depan kondisinya pripun? Balik. Panjenengan yang semakin lemah, anak semakin kuat. Nah, itulah saatnya anak balas dendam. Na'udzubillah min dzalik. Maka barang siapa menanam, maka dia akan mengetam. Sopo sing nandur, kuwe sing arep ngunduh. Nek nandure apik, ngunduhe apik. Nek nandure elek, ngunduhe elek. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan menuai keburukan. Maka kalau misalnya kita memang ingin menjatuhkan sanksi kepada anak kita, ketika kita lagi marah itu tahan marahnya, stop. Jangan jatuhkan hukuman ketika kita lagi marah. Kita tahan dulu coba. Kita tenangkan hati kita, emosinya diturunkan. Ibarat darah itu sudah sampai ke ubun-ubun, itu dicorakkan dari situ. Leret di situ ya. Diturunkan sampai dingin, baru kemudian menjatuhkan hukuman. Sehingga hukumannya saat itu adalah tujuannya untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Terakhir, dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, as-sabru kas-sabiri. Sabar itu seperti buah yang pahit banget. Buah apa, Bu? Apa, Bu? Hah? Roto waling, ya? As-sabru kas-sabiri, sabar we kaya broto wali. Murun fi madaqatihi, pahit rasane. Walakin awaqibuhu ahla minal asali, tapi kesudahannya itu lebih manis daripada madu. Sabar, tadi yang saya sebutkan contoh-contohnya itu abot. Tapi kalau kita mau menahan diri untuk menyangga yang berat itu sekarang, insya Allah buah manisnya nanti akan lebih manis daripada madu. Ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang mudah diatur saat ini, kemudian ketika nanti sudah meninggal dunia, anak-anak itu tidak akan pernah lupa untuk mendoakan orang tuanya. Dan nanti ketika hari kiamat nanti, mungkin dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.